Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Fa'usi nafsi awalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebuah kesenangan dan kegembiraan di saat bertemu dengan saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah di sebuah majelis yang sangat mulia, dan kita mengharapkan barokah darinya, majelis tadakur, saling ingat mengingatkan, wa tanasuh, saling nasihat menasihati. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Allahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihi, wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, semua lapisan manusia sesungguhnya dalam merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh kemudian saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam menapaki kesabaran. Bertolak dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, maka majlis yang kita duduk bersama padanya adalah majlis at-tanas wa at-tadhakur. Semoga Allah Azza wa Jalla mengikhlaskan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk mengemban sebuah tugas yang agung, tugas yang suci, tugas yang berat dari Allah Azza wa Jalla, sebuah tugas yang sangat berisiko dan risikonya adalah sangat besar. bagi kita yang telah menyempatkan diri untuk belajar sejarah, membaca perjalanan hidup beliau, mungkin yang ada adalah tetesan air mata yang keluar. Orang terbaik manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal, langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing hamba-hambanya. Ternyata orang terbaik manusia disucikan oleh Allah Azza wa Jalla lahiriah dan batiniahnya dari kesalahan, harus menghadapi ujian yang sangat berat di dalam memikul amanat membawa risalah dan wahyu Allah Azza wa Jalla. Agar kita belajar bahwa siapapun yang ingin menerima segala bimbingan dan wejangan beliau, maka dia harus bersiap-siap, harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dia tidak pernah bayangkan terjadi dan yang dia tidak pernah inginkan untuk kemudian terjadi. Mungkin akan menjadi bahan omongan, mungkin akan dicela dan dicerca, mungkin akan dianggap menjadi benalu di kampungnya, di tetangganya, di rumahnya bahkan. Semuanya ini adalah konsekuensi seseorang ingin membenahi diri, kemudian selalu terikat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari ini semua, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat berbicara tentang suatu yang sangat-sangat penting terkait dengan terbiyah, pendidikan barakallahu fikum di dalam hidup kita. Pendidikan ini merupakan bagian dari agama dan bagian penting dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan para ulama di saat berbicara tentang tarbiyah Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya, mereka menjelaskan bahwa ada dua bentuk tarbiyah Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama disebut dengan tarbiyah ammah, tarbiyah yang bersifat umum. Semua lapisan mendapatkan tarbiyah dari Allah Azza wa Jal. Tarbiyah yang umum ini maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla memberikan pemeliharaan, penjagaan dengan rezekinya kepada orang kafir, orang fasik, dan para pelaku dosa. Adapun tarbiyah khassah yang bersifat umum, itu hanya diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kaum mukminin, yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruh, wahyu dari Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin, dan tidak semua orang memperoleh dan mendapatkannya. Berangkat dari dua bentuk tarbiyah Allah Azza wa Jalla, tarbiyah yang kedua yang bersifat khusus adalah tarbiyah Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin, dengan Allah Azza wa Jalla mendidik mereka, membimbing mereka, membina mereka, memelihara mereka dengan wahyunya barakallahu fikum. Untuk mendapatkan pemeliharaan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sungguh amat terkait dengan sebuah taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang mendapatkan. Yang mendapatkannya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap di saat kita dimasukkan oleh Allah dalam tarbiyah yang bersifat umum, tapi juga kita berharap untuk mendapatkan tarbiyah dari Allah yang bersifat khusus. Sekarang barakallahu fikum, di saat kita mengetahui bahwa tarbiyah khusus ini adalah tarbiyah ruhiyah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, berarti kita dituntut oleh wahyu itu untuk memiliki jiwa kepatuhan, kesiapan, dan ketundukan barakallahu fikum padanya. Wahyu itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada setiap manusia ini punya sesungguhnya istidah, kesiapan. Pada diri manusia ini punya quwwah, kekuatan untuk kemudian segera menerima apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Namun di saat kemudian kesiapan ini, kekuatan ini, istita'ah dan kemampuan itu tidak segera dimanfaatkan oleh manusia itu, fajtalathu musyayatin, syaitanlah yang datang mengambil peluang-peluang itu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, qala Allahu azza wa jalla, khalaqtu ibadi hunafa'a, aku ciptakan hambaku itu dalam kondisi lurus. Dijelaskan barakallahu fikum, kelurusan yang dimaksud di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa manusia itu sesungguhnya punya isti'dad, punya kesiapan. Kedua, manusia itu punya al-istita'ah, kemampuan. Dan yang ketiga, manusia itu punya quwwah, kekuatan. Namun di saat manusia itu tidak memanfaatkan ini semua, kesiapan, lalu kekuatan, dan kemampuan yang ada pada dirinya, fajtalathumus syayatin, syaitanlah yang menyambarnya, syaitanlah yang mengambilnya, syaitanlah yang memanfaatkan apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Sekarang bagaimana kita mengembalikan itu semua? Tadi sudah kita singgung di depan, kita tidak akan mungkin, kita tidak akan pernah mungkin bisa mengembalikan kemampuan, kekuatan, dan kesiapan itu kecuali barakallahu fikum di saat kita disambut oleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang paling menguntungkan di dalam hidup. Di saat Allah menitipkan segala-galanya, Allah titipkan kepada kita itu hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah itu? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban. Yang namanya hidayah itu adalah al-ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Dalam ucapan yang lain beliau menyebutkan al-ilmu wal-amalu bihi, berilmu kemudian mengamalkan ilmu itu, ini adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Di sana ada orang yang berilmu tetapi dia tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkan ilmunya. Di sana ada orang yang berbuat, Ada orang yang punya kesiapan untuk beramal, berbuat, berkarya. Tetapi dia tidak mendapatkan hidayah untuk membangun amalnya itu di atas ilmu. Maka hidayah taufik itu, di saat seseorang berilmu dan dia mengamalkan apa yang telah dia ilmui tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Berangkat lagi dari nikmat hidayah ini, kaitannya dengan sebuah tarbiyah pendidikan. Sebuah tarbiyah itu maksudnya tarbiyah ruhiyah wahyu tadi amat sangat terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa tarbiyah itu adalah bentuk dari ilmu dan juga pengamalan ilmu. Mungkin kita tidak merasa kalau kita di rumah sebagai al-ab dan sebagai al-um sudah melakukan tarbiyah. Kita tidak merasa. Di saat kemudian anak kita makan, ternyata dia makan dengan tangan kiri. Kita larang. Kita bimbing. Kita arahkan. Lalu kita beritahukan yang benar yang ini. Maka ini merupakan sebuah tarbiyah yang dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh bahwa ternyata tarbiyah yang kita akan wujudkan dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla adalah tarbiyah yang memang berjalan di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jalla. Maka oleh karena itu, kita semuanya membutuhkan tarbiyah. Sebagai al-ab, sebagai barakallahu fikum al-um, ibu, sangat-sangat butuh kepada tarbiyah. Ini yang menjadi modal di saat kita mentarbiyah diri kita sendiri, akan menjadi modal untuk mentarbiyah anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana bentuk tarbiyah ke dalam diri kita sendiri sebagai kedua orang tua? Maka barakallahu fikum telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sesungguhnya isyarat-isyarat ke arah demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan selamatkan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini menitipkan pesan kepada kita semuanya untuk melakukan tarbiyah besar di dalam hidup. Tarbiyah untuk menjaga, melindungi diri agar jangan sampai kemudian dilahap oleh api neraka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat di dalam mendidik diri kita sendiri, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Disinilah dia, dakwatus salafiyah. Disinilah dia, dakwatu sunnah wa dakwatu ahli sunnati wal jamaah, dakwah al-athariyah, yang mengajak kita untuk tunduk dan patuh kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ilmu al-kitab wa sunnah. Kedua, mengajak kita untuk tunduk dan menundukkan apa yang kita miliki terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di saat kita berupaya untuk menundukkan segala apa yang kita miliki dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka kita sedang mentarbiah diri kita sendiri. Terkadang kan punya gejolak, ingin merdeka, ingin barakallahu fikum menjadi orang yang bisa leluasa, bisa ini, bisa itu. Oh jangan. Sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita, jangan punya jiwa ngeyel di hadapan syariat Allah. Maksudnya di hadapan hidayah ini. Ilmu dan barakallahu fikum amal. Yang dituntut adalah kepatuhan. Bila tidak sesuai dengan hawa nafsu, jangan salahkan barakallahu fikum hidayah itu, tetapi engkau salahkan diri kita sendiri. Di saat kemudian tidak sesuai dengan kondisi, keadaan, masyarakat, adat istiadat, budaya, tidak sesuai, jangan disalahkan hidayah. Tetapi semuanya itu harus dikoreksi dengan hidayah, ai ilmu dan amal. Dikoreksi ulang. Barakallahu fikum. Masuk kita terkait dengan tarbiyah tadi. Ini adalah bentuk pentarbiahan terhadap diri kita sendiri sebagai seorang ab, sebagai seorang um. Dari upaya dan keberhasilan mentarbiah diri kita sendiri inilah menjadi modal utama untuk kita mentarbiah putra-putri kita dan putra-putri kaum muslimin. Berarti tarbiah itu sangat erat hubungannya dengan sebuah hidayah. Karena kalau sampai kita melakukan tarbiyah terhadap diri keluar dari hidayah, tidak akan ada hasil. Dan jangan bermimpi akan menghasilkan yang terbaik di belakang. Mari kita lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam ditarbiyah oleh Allah Azza wa Jalla sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pendidikan yang berharga dari Allah Azza wa Jalla dijaga, dilindungi, dipelihara dari berbagai macam adat, istiadat, budaya, jahiliyah di saat itu. Dijaga oleh Allah karena ini sebagai persiapan. Modal untuk dia memberikan pendidikan yang tinggi di umatnya para kemahfikum. Dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian ketika peristiwa-peristiwa besar yang pada akhirnya pentarbiahan ini awalnya dibangun di atas kesucian. Kan kita tahu bagaimana pembedahan yang dioperasi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian dikeluarkan noda hitam dicuci bersih oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena ini akan menjadi imamnya para nabi dan rasul. Dalam perjalanan beliau, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla, pendidikan yang sangat berharga yang beliau dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. 40 umur beliau, baru dinobatkan dan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kata para ulama menyebutkan. Kenapa? Apa hikmah pengangkatan beliau menjadi orang sebagai nabi dan rasul di umur 40? Termasuk di dalam Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin berbicara. Karena ini adalah umur kematangan pada diri seseorang. Umur 40 ke atas adalah kematangan pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Sehingga diangkat pada umur 40-nya sebagai Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Modal awal itu menjadi modal utama untuk kemudian mentarbiah, memberikan pengajaran dan mentarbiah umatnya rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar dari itu semua. Dan tentunya kita tidak akan pernah sampai ke derajat seperti itu, tetapi kita berupaya untuk mewujudkan yang terbaik buat diri kita sendiri. Keberhasilan nampak di depan mata. 1, 2, 3, 4 bertambah, terus bertambah. Di saat satu masuk ke dalam bimbingan Nabi, ke dalam tarbiyah Nabi kita alaihi salatu wassalam, tentu itu dengan hidayah dari Allah. Hasil tarbiyah itu adalah sangat-sangat besar. Mereka siap untuk menanggung beban derita atas segala risiko di saat kemudian mentarbiyah hidupnya dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Di awal-awal Islam, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, kalau kita ingin keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat, dan mentarbiyah diri kita dan anak-anak kita, maka kita tidak boleh keluar dari bimbingan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentarbiyah diri kita sendiri dan mentarbiyah anak-anak kita. Maka disinilah letaknya pendidikan yang dibangun oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah berada dalam pendidikan masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dalam semua lini amalnya asing semuanya, sampai-sampai pendidikan yang dibentuk oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah asing, barakallahu fiik. Loh, dari sisi mana? Dari sisi, satu, diajari dan dididik anak kita itu untuk selalu terikat terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Diikat hidupnya dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Di sana ada pendidikan diikat dengan aturan rumah tangga, yayasan, pondok pesantren, kemudian ada wirid-wiridnya, sendiri dibikin-bikin. Aturan yang mengikat. Tapi, dakwatu sunnah atau tarbiyah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah benar-benar mengikat anak-anak didiknya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin kalau di pendidikan yang lain mau makan pakai tangan kanan, tangan kiri, tidak ada perhatian. Barakallahu fikum. Karena memang banyak keluar dari hidayah di dalam melakukan tarbiyah. Maka kita berupaya di sini, di tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimanapun dia berada melakukan tarbiyah, berupaya pertama kali untuk mengikat diri-diri mereka sebagai ab atau sebagai ibu atau sebagai pengajar mudarris-mudarrisah, mengikat hidupnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang menjadi modal penanaman pendidikan kepada anak-anak kita, barakallahu fikum. Yang kedua, asingnya adalah di saat orang berlomba-lomba untuk mengejar duniawi. Dan untuk mengejar duniawi siap berkorban dunia sebanyak-banyak. Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan pendidikannya tampil tidak mengejar dunia itu. Tetapi bagaimana membimbing dan membina anak kita menjadi selamat di dunia dan di akhiratnya. Barakallahu fikum. Karena ini tujuan kita semua. Dan kita sudah tahu lewat pendidikan tarbiyah hidup melalui Al-Quran dan Sunnah, catatan terkait dengan hidup dunia ini wes ono. Sudah ada semuanya. Hajat-hajat itu sudah tercatat. Apa yang diberikan dari rezeki-rezeki itu sudah dicatat dalam perjalanan hidup kita. Yang itu tidak pernah tertukar, tidak pernah berubah, tidak pernah tersalah, atau mungkin tidak akan pernah ketentuan sang bapak pindah kepada anak, atau ketentuan anak pindah kepada bapak, tidak pernah akan terjadi. Ahlus sunnati wal jamaah membangun pendidikannya benar-benar mendidik agar para anak-anak belajar ini benar-benar tulus dan ikhlas mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla semata, mencari keselamatan yang sangat mahal yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keasingan di masa perlombaan dunia begitu ketat, dia mundur ke belakang untuk mencari teladan hidup Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, terus gimana? Mau melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Oh, Rasul alaihi salatu wassalam dengan pendidikan itu telah melahirkan orang-orang besar di dunia. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, sederetan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Setelah itu berganti para tabi'in menjadi imam-imam. Berganti tabi'ut tabi'in menjadi imam-imam. Semuanya itu keluar dari madrasah wahyu. Pendidikan wahyu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu disinilah keasingan pendidikan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kita harus berterima kasih dan bersyukur di saat kita mampu mengembalikan sistem pendidikan itu kepada pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbangga, kita harus berbesar hati. Oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ada di Lombok ini dan yang sekitarnya untuk kemudian kita berbangga. Ada saudara-saudara saya, ada guru-guru saya, ada pembina-pembina saya yang mau menjalankan roda pendidikan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadikan ini sebagai lumbung amal soleh kita. Barakallahu fikum. Dan jangan dianggap enteng dan remeh pendidikan itu. Kalau saja orang dengan berbagai ragam dan warna-warni membentuk pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan. Tapi terkadang kita melihat ke arah dunia lebih besar. Dibanding dengan mendidik untuk kembali kepada perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada teman-teman kita, di sana ada guru-guru kita, di sana ada ustaz-ustaz kita yang kemudian mengajak kita dan mengajak anak putra-putri kita untuk kembali mengikat hidup dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk kesyukuran yang sangat besar di dalam hidup. Yang harus kita berterima kasih. Kalau barakallahu fikum, kita diserahkan untuk kemudian mendidik anak kita. Seperti itu mungkin kita tidak sanggup. Sementara kewajiban mendidik itu adalah tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua. Tetap. Allah Azza wa Jalla menolong kita. Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk kemudian memanggil orang yang punya kesiapan membantu kita mendidik anak ini menjadi anak yang saleh dan salihah. Berarti ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita dukung, yang harus kita topang dengan segala kemampuan yang kita miliki. maka sekali lagi adalah pelaksanaan atau perjalanan tarbiyah yang mungkin antum melihatnya sangat-sangat sederhana dibanding dengan orang-orang, maka yang memberikan arti dan makna pendidikan yang sesungguhnya bisa selalu berada dalam bingkai syariat Allah Azza wa Jalla, selalu terikat dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya bekerja sama dengan saudara-saudara kita di Jawa, dimanapun mereka berada, untuk sama-sama memikirkan pendidikan. Bahkan mereka juga mau ikut mengirimkan bantuan berbentuk anak murid mereka. Ini adalah sebuah kesyukuran dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita ikut membantu kita, barakallahu fikum, di Lombok ini. Ikut memperhatikan kita, ikut barakallahu fikum membangun pendidikan, karena memang itu tanggung jawab bersama. Pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama, barakallahu fikum, sehingga saling bahu-membahu, saling pokok-mengokohkan, ta'awun rahimani wa rahimakumullah bainal asatidah, kemudian ta'awun dengan pengurus, ta'awun kedua orang tua dengan pengurus dan para mudarrisin dan mudarrisat. Inilah barakallahu fikum yang mengokohkan dan menguatkan tarbiyah yang kita bentuk. Jangan kita merasa minder di saat kita mampu mewujudkan dalam semua bentuk pendidikan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita harus berbesar hati dan berbesar jiwa, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak boleh ahlu sunnati wal jamaah itu minder. Sekarang atas dasar apa sih mindernya? Atas dasar apa mindernya? Mungkin anak kita belajarnya, ya tempatnya seperti itu, minder. Mungkin tidak ada disiapkan ijazahnya, dengan itu minder. Berarti kita harus perbaiki. Perlu kita mendidik diri kita sebagai kedua orang tua, agar jangan mengukur kemajuan itu cuma dengan duniawi saja, tetapi kita harus melihat keberhasilan dan kemajuan itu sesungguhnya dengan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pesan terakhir saya bacakan di saat Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, semua amalannya terputus. Semua apa yang dulu dikumpulkan, ditabung dari harta bendanya ini putus. Istrinya tidak mau mengikuti dia masuk dibungkus dengan kain kafan, walaupun mungkin istrinya ini sangat cinta kepada suaminya. Tidak akan. Begitu juga anak. Barakallahu fikum. Maksudnya bahwa apa yang kita telah lakukan, kumpulkan, jabatan di dunia itu tidak ada yang kita akan bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi kita miskin, tidak ada yang menemani kita dari apa yang kita telah perbuat di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, "Oh, di sana ada perkara-perkara yang akan bisa menolong engkau, menemani engkau. Pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah yang engkau berikan untuk kemudian perjalanan dakwatu ilallah azza wa jalla. Engkau berikan pikiran engkau luangkan tenaga engkau luangkan mungkin harta benda engkau, kelelahan dan kecapean padanya. Itu adalah jariyah yang engkau akan bisa peroleh, barakallahu fikum, nilainya. Itu yang engkau akan bawa. Yang kedua, ilm yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Engkau ajarkan, engkau bimbing istrinya dengan penuh kesabaran, membimbing anak dengan penuh kesabaran. Barakallahu fikum. Ini yang akan berguna dan bermanfaat, yang akan dibawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Berguna. Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua. Sampai para ulama menjelaskan terkait dengan anak yang soleh ini adalah semua amal yang dikerjakan anak itu soleh, amal soleh yang dilakukan, dia niatkan buat orang tuanya atau tidak niatkan, kedua orang tuanya itu akan mendapatkan bagian. Bukankah ini keberuntungan? Bukankah ini adalah laba besar di dalam hidup? Sampai menghadap Allah Azza wa Jalla, ternyata anak-anak yang soleh dan solehat ini akan membantu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa kita minta barakallahu fikum? Maka oleh karena itu, sabarkan diri, wahai ahlus sunnati wal jamaah, untuk bisa mewujudkan sebuah pendidikan yang ghuraba, yang asing di tengah-tengah umat. Satu hal menjadi catatan penting, sekaligus menjadi barakallahu fikum selingan, bahwa wahai ahlus sunnati wal jamaah, pendidikan yang engkau lakukan hanya dipandang sebelah mata. Tidak banyak orang yang tertarik. Itulah dia mahalnya hidayah. Tidak semua orang akan dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla hidayah. Tadi sudah kita sebutkan di depan bahwa tarbiyah pendidikan itu sangat erat hubungannya dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kita menjumpai dan menemukan sedikit orang yang tertarik, orang melihat dan memandangnya dengan mata sebelah, bahkan maaf-maaf, pendidikan yang dilakukan oleh ahli sunnati wal jamaah terkadang dianggap benalu di negeri kita ini, melahirkan para terorisme, tudingan dan tuduhan, anggapan-anggapan demikian. Tapi begitulah mahalnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kemudian mau menerima, mau kemudian dengan plong dadanya untuk menerima pendidikan yang dilakukan oleh ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, barakallahu fikum, apa yang tadi kita gambarkan, tidak banyak orang yang tertarik, karena itu kaitannya dengan hidayah. Orang melirik dengan mata sebelah, karena itu kaitannya dengan hidayah. Itulah konsekuensi mewujudkan tarbiyah di atas hidayah. Akan mendapatkan celaan, akan mendapatkan hinaan, akan mendapatkan perendahan. Itu adalah konsekuensi yang memang harus kita tanggung, barakallahu fikum. Maka kita berharap, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan pemberitahuan dan munasahah atau mudzakarah singkat ini bisa tergambar bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada, pendidikan yang berupaya berjalan di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang sangat mahal harganya dan sesuatu yang barakallahu fikum tinggi nilainya. Sehingga jangan ada orang yang memandangnya remeh, memandangnya rendah, terbelakang. Oh, jangan. Jangan ada. Apalagi kalau sekiranya ahlus sunnah wal jamaah menganggap belakang. Jangan. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau merendahkan, meremehkan kebaikan walaupun kecil. Engkau melihat saudara engkau dengan wajah yang ceria. Jangan diremehkan. Apalagi kalau pendidikan yang dilakukan itu adalah bagian dari al-ghuraba, orang-orang asing yang akan bergembira yang akan berbahagia, yang akan beruntung, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tentu untuk menggugah kembali saudara-saudaraku dengan adanya pendidikan yang dilakukan oleh saudara kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita harus menopang, kita harus mendukung, dan kita harus berbangga, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keikhlasan semuanya untuk berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.